Selamat siang Kapuk Community. Juga buat para sahabat-sahabat di kita yang lagi ngos. Yo. Jangan ditarik toh, jangan ditarik. Untuk Community, juga buat para sahabat-sahabatku SMP SMP Indonesia. Kita goyang lagi Mas Bos. Ini aku masih ingat suaramu. Iya, ini aku betapa hatiku yang Wow.